Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Selasa 13 Februari 2024 dibacakan Ardiansyah. Dinkes Nagan Raya buka pos kesehatan di semua kecamatan untuk melayani KPPS pada pemilu. Forum LSM Aceh ingatkan pemilih agar periksa kertas suara di depan petugas sebelum mencoblos. Logistik pemilu mulai didistribusikan ke gampung-gampung di Aceh Timur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Dinas Kesehatan Nagan Raya bersama Puskesmas membuka pos kesehatan di kantor kecamatan. Pos ini dibuka untuk melayani petugas pemilu seperti KPPS, PPS, dan PPK serta Linmas sehingga pemungutan penghitungan suara pada 14 Februari berjalan lancar. Kadis Kesehatan Nagan Raya Hajah Siti Zaidar SST mengatakan pos kesehatan di 10 kecamatan mulai 14 Februari hingga tuntas penghitungan suara tingkat kecamatan. Dan jika ada keluhan tentang kesehatan, segera untuk berkoordinasi dengan petugas kesehatan setempat. Kadiskes juga menyampaikan kepada petugas kesehatan untuk menjalankan tugas dengan baik. Ia juga menghimbau masyarakat dan juga panitia penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga kesehatan, makan teratur, serta beristirahat yang cukup. Sudarlun, menjelang hari pencoblosan pada pemilu 2024 yang jatuh pada Rabu 14 Februari, Forum LSM Aceh mengajak masyarakat untuk beramai-ramai memberikan suaranya di TPS yang telah ditentukan. Dan jangan sampai ada yang memutuskan untuk golput karena hal ini akan merugikan diri sendiri dan merusak tatanan demokrasi. Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan, juga menghimbau masyarakat berperan aktif melakukan pemantauan mandiri guna memastikan tidak ada kecurangan pada pemilu nantinya. Langkah pemantauan ini penting dilakukan sehubungan dengan mencuatnya sebuah skenario besar yang akan adanya kelompok-kelompok tertentu untuk memenangkan satu kandidat melalui cara-cara curang. Sebagai langkah antisipasi awal, Sudirman meminta pemilih yang datang ke TPS memeriksa terlebih dahulu kertas suara yang diberikan petugas KPPS sebelum masuk ke kotak suara untuk mencoblos. Puncak pemantauan sebaiknya diperketat saat penghitungan suara dengan pemantauan dari rakyat. Sudirman meyakini kecurangan pada pemilu 2024 di Aceh dapat diminimalisir. Sudarlun, distribusi logistik pemilu oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Timur ke 24 kecamatan di kabupaten tersebut telah usai. Kini logistik yang tiba di kecamatan mulai disalurkan ke gampung-gampung di seluruh Aceh Timur pada Selasa 13 Februari 2024. Pantauan serambinews.com di salah satu kecamatan di Idirayu, logistik diangkut dari kantor camat menggunakan truk coal diesel sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Logistik ini akan disalurkan ke 112 tempat pemilihan suara yang tersebar di 35 gampung dengan total 560 kotak suara. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Idirayu, M. Hanafiah, mengatakan ada 560 kotak suara yang disalurkan untuk 112 TPS dan berupaya agar semuanya selesai pada hari ini. Sementara itu, hingga saat ini tim distribusi tidak mengalami kendala. Sudarlun, Satreskrim Polresta Banda Aceh melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana penyeludupan manusia etnis Rohingya ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Besar pada Selasa 13 Februari 2024. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila Aditya Pratama mengatakan para tersangka ini adalah MA, AH, dan AB. Berkas perkara ketiganya dinyatakan lengkap oleh JPU atau P21. Proses penyerahan tersangka juga diserahkan barang bukti berupa satu unit kapal nelayan, satu unit handphone bermerek Oppo, 14 kunci pas milik HB, satu kunci Inggris, dan satu obeng. Ketiga tersangka itu kini diserahkan ke JPU guna dilakukan penindakan lebih lanjut. Seperti diketahui, Muhammad Amin alias MA beserta MAH dan HB ditetapkan sebagai tersangka karena menyelundupkan 137 imigran Rohingya dari Chuuk Bazar, Bangladesh yang mendarat di pesisir pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya pada 10 Desember 2023 lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Presiden Joko Widodo meminta kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS bekerja secara jujur dan adil dalam pemilihan umum 2024. Hal ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana saat memberikan himbauan menjelang pemungutan suara pemilu pada Rabu 14 Februari 2024 besok. Presiden terus mendukung lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bekerja secara profesional dan mandiri. Presiden juga berpesan agar KPPS dapat bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam pemilu 2024. Sudarlun, imbas serangan ke kota Rafah, Palestina, Israel kini menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat pada Selasa 13 Februari 2024. Dunia internasional berharap agar Israel segera menyetujui gencatan senjata dengan kelompok Hamas. Dijadwalkan Direktur CIA William Burns berada di Kairo pada Selasa hari ini untuk putaran baru perundingan mengenai gencatan senjata yang dimediasi Qatar. Bertemu Presiden Amerika Serikat, Raja Yordania serukan gencatan senjata penuh di Gaza, tujuannya untuk menghentikan sementara pertempuran dengan imbalan Hamas dapat membebaskan para sandera Israel. Rencana kunjungannya tersebut setelah Amerika Serikat dan PBB memperingatkan Israel agar tidak melakukan serangan darat ke Rafah tanpa rencana untuk melindungi warga sipil, sebab ada lebih dari 1 juta warga Palestina yang terjebak dan tinggal di Rafah. Para pengungsi mengatakan tidak punya tempat lagi untuk pergi. Raja Yordania Abdullah II mendorong gencatan senjata penuh untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 4 bulan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 13 Februari 2024. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.